Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Jumat 25 November 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Feya Artega. Aktivis sebut ada upaya genosida perlahan kepada etnis Rohingya. Terkait rencana demo, polisi jaga ketat gedung DPR. Polri diminta umumkan kelompok pendukung Makar. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, warga Muslim etnis Rohingya kembali menjadi sasaran dalam serangkaian aksi kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan di negara bagian Rakhine, Myanmar pada beberapa bulan terakhir. CNN Indonesia melansir, menurut aktivis, terdapat upaya untuk melakukan genosida secara perlahan terhadap etnis Rohingya di negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Buddha itu. Gelombang kekerasan terhadap Rohingya bermula ketika tiga pos polisi di negara bagian Rakhine diserang oleh teroris Rohingya pada Oktober lalu menewaskan 9 polisi. Meski tidak ada bukti konkret bahwa serangan ini dilakukan oleh etnis Rohingya, militer Myanmar meluncurkan aksi kekerasan di sejumlah desa yang dihuni Rohingya, termasuk melakukan pembunuhan, pembakaran rumah, dan pemerkosaan. Area yang menjadi pusat konflik, distrik Mong Dao, dijaga ketat oleh militer dan tertutup bagi siapapun termasuk warga dari wilayah lain. Aktivis Myanmar dari lembaga Burma Human Rights Network, Kia Win, menilai kebijakan ini memperburuk kondisi warga Rohingya karena mereka tidak hanya tak mendapat bantuan dari wilayah luar, namun juga tidak dapat bepergian ke desa-desa lain di distrik tersebut. Saudara Lun, polisi menjaga ketat gedung DPR MPR terkait informasi akan ada unjuk rasa hari ini. Sejumlah titik jadi perhatian petugas dalam mengamankan kompleks parlemen. CNN Indonesia melansir, Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana mengatakan pengamanan tetap dilakukan meski belum ada pemberitahuan soal rencana demo hari ini. Pada hari biasa, menurutnya penjagaan juga dilakukan karena gedung DPR MPR merupakan salah satu objek vital di ibu kota. Khusus untuk pengamanan demo lanjutan, hari ini dan 2 Desember, Polda Metro Jaya mendapat bantuan pengamanan dari personel Brimob Mabes Polri dan polda-polda lain. Hingga kini, Suntana mengaku belum mendapatkan informasi lanjutan mengenai rencana aksi hari ini di DPR. Saudara Lun, Polri dianggap perlu mengumumkan kepada publik kelompok-kelompok pendukung terjadinya makar terhadap Presiden guna menghilangkan kegaduhan. CNN Indonesia melansir, pengamat intelijen dari Universitas Indonesia Ridwan Habib berpendapat jika Kapolri menyebut nama-nama atau akun-akun media sosial provokator di dunia maya maka akan menenteramkan masyarakat. Menurut Ridwan, pernyataan Kapolri soal indikasi makar pada aksi 2 Desember nanti mendapat beragam respon publik. Di media sosial, isu makar kian gaduh hingga mengarah kepada isu pencopotan Kapolri. Ridwan menilai pernyataan Kapolri soal indikasi kelompok penunggang aksi disalahpahami oleh sebagian kelompok masyarakat. Seolah-olah Polri melarang terjadinya unjuk rasa, padahal yang dilarang itu jika mengganggu ketertiban umum karena menutup jalan protokol. Saudara Lun, sebuah perusahaan pembuat semen dari Meksiko siap mengulurkan jasanya untuk Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump guna membangun tembok yang dia ingin dirikan di perbatasan selatan Amerika Serikat demi menghentikan imigrasi. Antaranews.com melansir, Selama kampanye Pilpres lalu, Trump telah bersumpah untuk membangun tembok besar, indah dan kuat di sepanjang 3.200 km perbatasan Amerika Serikat-Meksiko untuk menghentikan imigrasi ilegal dari Meksiko yang dia tuduh hanya mengirimkan para pemerkosa dan penyalur narkotika ke AS. Kampanye politik pengusaha asal New York yang tidak punya pengalaman mengemban jabatan publik itu dicaci maki di Meksiko. Sebagian dari perbatasan Meksiko AS itu sendiri sudah dipisahkan oleh pagar tinggi. Perbatasan terpanjang membentang di sepanjang Sungai Rio Grande. Berkantor pusat di Chihuahua, GCC adalah salah satu perusahaan pembuat material konstruksi terbesar di Meksiko. 70% penjualnya ada di AS, tempat di mana 3 pabriknya berdiri. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedarulun, sebuah gempa kuat di perairan pantai Pasifik, Amerika Tengah mengguncang wilayah tersebut pada hari Kamis waktu setempat dan memicu peringatan tsunami. Antaranews.com melansir. Layanan darurat di El Salvador mengatakan di Twitter tidak ada laporan tentang kerusakan di tingkat nasional, tetapi mendesak mereka yang tinggal di sepanjang pantai Pasifik negara itu untuk menjauh hingga 1 km dari pantai. Gempa berkekuatan 7,0 magnitudo yang awalnya dilaporkan berkekuatan 7,2 skala Richter berpusat sangat dangkal pada kedalaman 10,3 km di bawah dasar laut. Pusat gempa terletak sekitar 149 km barat daya Puerto Trinfo di El Salvador. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik memperingatkan bahwa gelombang tsunami hingga 1 meter bisa mencapai pantai-pantai Pasifik, Nicaragua, dan El Salvador setelah gempa. Sedarulun, para imigran mengamuk hingga membakar satu kamp penampungan di Pulau Lesbos setelah seorang ibu dan anaknya tewas akibat ledakan gas silinder dari dalam tenda. CNN Indonesia melansir. Kepolisian setempat mengatakan bahwa ledakan itu terjadi saat ibu tersebut sedang memasak di dalam tenda. Saat ledakan terjadi, ada 3 anak lain di dalam tenda itu. Mereka terluka dan kini dalam keadaan kritis. Seperti diberitakan AFP, para imigran menganggap insiden ini terjadi akibat kelalaian petugas. Mereka pun membakar kamp Moria itu sebagai wujud protes terhadap insiden ledakan gas tersebut. Gesekan sering terjadi di kamp Moria yang mengalami kelebihan kapasitas ini. Kamp tersebut sebenarnya dibangun untuk 3.500 orang, tapi kini harus menampung 5.000 imigran. Sebagian besar kamp Moria sudah hancur akibat bentrokan antara imigran dan kepolisian pada 19 September lalu. Sedarulun, lebih dari 70 orang tewas di Irak dalam serangan sebuah bom truk dan sebagian besar korban adalah umat Syiah asal Iran. BBC Indonesia melansir. Serangan di dekat kota Hilla, sekitar 100 km dari ibu kota Baghdad, menghantam para jemaah Syiah yang sedang dalam perjalanan pulang ke Iran dari Karbala. Mereka datang ke Karbala untuk mengenang kematian Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad yang tewas sebagai martir pada abad ke-7. Seorang pejabat keamanan setempat, Falah Al-Radi Radi, mengatakan bahwa jumlah korban jiwa diperkirakan masih akan meningkat. Kelompok militan yang menamakan negara Islam atau ISIS yang beraliran Sunni sudah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Jumat 25 November 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sedaralun, wassalam.